الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. الحمد لله بابا إبو jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita sedang dalam pembahasan bab Ihdharut Tawahid. Berhati-hatilah atau waspadailah At-tawahid, itu tauhid. Sekalian, sudah kita lewati beberapa poin pembahasan. Yang pertama, makna tauhid. Makna tauhid adalah kullu ma'ubida min dunillah wa waradin. Semua yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah, itu adalah tauhid. Setiap yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah, itu adalah tauhid. Dalam ungkapan yang lainnya, kullu ma tajawaza bil abdu hattahu min ma'budin au muta'in au matbu'in. Tauhid adalah semua yang menjadikan hamba melampaui batas. Dan batas kita dalam kehidupan ini sebagai hamba adalah La ilaha illallah, yaitu tauhid. Kemudian Muhammad Rasulullah, yaitu jalan untuk mewujudkan tauhid. Jalan untuk mewujudkan tauhid yaitu syariat Islam yang dijadikan, yang diturunkan Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang membuat manusia keluar dari tauhid, yang membuat manusia keluar dari syariatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tauhid. Sehingga tauhid itu bisa pemimpin-pemimpin yang diktator, yang rusak, yang membuat manusia keluar dari tauhid dan syariat Rasulullah SAW. Bahkan bisa yang bergelar kiai-kiai, ustad-ustad, syekh-syekh, tapi orang ini lebih dikenal dengan istilah kalau kata Nabi, a'immatut dalal. A'immatut dalal. Pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Kiai tapi tidak mengajarkan tauhid, tapi malah mengajarkan syirik. Gelarnya doktor, profesor, tidak mengajarkan untuk taat syariat, tapi malah gajuli syariat. Ini bisa masuk dalam kategori dia tauhid, karena dia menyebabkan manusia keluar dari batas kehidupannya tauhid dan syariat. Oleh karena itulah, Bapak sekalian, tauhid itu jumlahnya sangat banyak sekali, tapi pentolan-pentolannya, gembong-gembongnya 5. Dan telah kita sebagian sampaikan, yang pertama adalah syaitan. Niki king masternya tauhid. Iblis, syaitan, yang mereka senantiasa menggerakkan manusia untuk keluar dari penghambaan kepada Allah Ta'ala, untuk keluar dari syariat Rasulullah SAW. Karena memang iblis sudah sumpah serapah semenjak penciptaan Adam atau bapak kita yang pertama, di hadapan Allah telah bersumpah untuk menyesatkan manusia dari siratal mustaqim, baik diseret kepada syirik atau kufur, bid'ah atau maksiat, sampai dia bisa terjauhkan dari agama ini walaupun dalam kadar yang paling minimal. Gerakannya adalah gerakan penyesatan dari agama Allah Ta'ala. Dan semua yang gerakannya adalah menyesatkan dari agama Allah adalah para setan, syaitan, syaitinul insi maupun syaitinul jinni, setan-setan manusia maupun setan-setan jin. Yang kedua, sekalian, al-hakim, al-zalim, al-mughayyir li-ahkamillah, hakim yang zalim, yang merubah-rubah hukum Allah Ta'ala. Hakim yang zalim, yang merubah-rubah hukum Allah Ta'ala. Penguasa yang zalim. Atau sekelompok orang yang mereka merumuskan hukum yang jelas-jelas bertentangan, nabrak hukum-hukum Allah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Maka ini tauhid. Yang ketiga, al-hakim bi ghairi ma anzalallah, penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakini bahwa selain hukum Allah itu adalah lebih baik, atau bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah Ta'ala walaupun bertentangan dengan hukum Allah. Ini kalau dia kafir, maka memang orang kafir sudah sepantasnya begitu. Tapi kalau dia muslim, maka keimanan dia sangat diragukan sekali. Kok ada orang iman meyakini Allah dan Rasulnya, tapi kok tidak mau dengan agamanya, tidak mau dengan syariatnya. Ini lucu. Harusnya itu kafir saja, karena dia gak mau dengan syariat Islam, gak mau. Sehingga lebih baiknya kafir saja. Kalau dia mau berislam, artinya menerima Islam, ya mesti totalitas. Terima legowo totalitas. Apalagi Allah telah memberikan yang sempurna. Nyuwun ngapunten, bebojoan kemawon, nyuwun ngapunten, akad nikah. Namanya akad perjanjian, diikat bahwa pasangan dia ini, itu dengan segala kekurangannya. Niku nek pun akad nikah ya ndaknya diterima bulat-bulat, pokoknya onono iki ya wis. Itu makhluk ketika dia akad kemudian dia terima, ya sudah, menikmati apa adanya. Apalagi ini adalah dia akadnya dengan Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan yang dia terima itu sempurna, enggak ada cacat kurangnya, betul-betul semuanya adalah dalam keadaan ya ini di puncak kesempurnaan. Kok kemudian geget-geget, sengit, benci, kemudian memerangi, menolak, tidak mau. Ini lebih pantasnya dia kafir. Ibaratnya kalau nikah ya talak gitu aja. Ya pegatan aja. Kalau dia memang gak bisa terima istrinya seperti itu, pegatan aja. Kalau gak bisa terima Islam sebagaimana ya ini ajarannya, padahal telah tampil sempurna, ya sudah, dia talak aja Islam alias kafir. Lebih baik seperti itu. Artinya lebih baik itu cekal, maksudnya itu cekal, dia jelas-jelas memusuhi Islam. Sehingga tidak bajunya muslim, pecinan, kokonan, sorbanan, jubahan, kalau perlu jenggotan, tapi wataknya watak iblis, penolakan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Bapak sekalian, kita masuk yang keempat. Yang termasuk di antara tauhid, alladzi yadda'i ilmal ghaibi min dunillah. Orang yang mengeklaim tahu perkara ghaib. Sekalian, penegasan Allah, la ya'lamul ghaiba illallah. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan kunci-kunci kegaiban, mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Kunci-kunci kegaiban itu enggak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah taala. Dan surat Al-Luqman jelaskan kunci-kunci kegaiban itu wonten gangsal, ada lima. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Niki poin-poin perkara ghaib. Innallaha indau, sesungguhnya hanya di sisi Allah lah, satu, ilmu sa'ah. Kapan terjadinya hari kiamat? Malaikat saja yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu enggak tahu. Demikian pula Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan, menyampaikan wahyu kepada manusia enggak tahu juga. Apalagi selain Jibril dan Rasulullah SAW lebih tidak mengetahui. Mas kalian, ilmu tentang as-sa'ah, ilmu tentang hari kiamat, hanya Allah yang tahu. Yas'alunaka 'anil sa'ah qul ilmu innama ilmuha indallah wa la yujalliha liwaqtiha. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang as-sa'ah. Mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah SAW tentang as-sa'ah. Katakanlah, innama ilmuha indallah. Sesungguhnya ilmu tentang as-sa'ah itu hanya di sisi Allah Ta'ala. Kepastian kapan terjadinya kiamat, hanya Allah yang tahu. Jibril alaihissalatu wassalam pernah datang kepada Nabi dalam wujud manusia, datang sebagai talibul ilmi, pencari ilmu. Lalu di antara pertanyaan Jibril, ya Muhammad, akhbirni anisa'ah. Ya Muhammad, khabarkan kepadaku tentang as-sa'ah. Apa kata Rasulullah SAW? Mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang as-sa'ah tidak lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Artinya saya yang ditanya, Anda yang bertanya, sama-sama enggak tahu. Karena kepastian kapan terjadi kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Adapun alamat as-sa'ah, sekalian alamat-alamat tentang as-sa'ah diterangkan. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh Rasulullah SAW. Tapi itu hanya alamat. Ada alamat yang sughra, ada alamat yang kubra. Alamat sughra, napa contohnipun? Ya diantaranya alamat sughra ada yang sudah berlalu dan tidak akan terulang, ada yang masih berlangsung. Diutusnya Rasulullah SAW adalah termasuk alamat sughra hari kiamat. Kemudian tersebar, tercabutnya ilmu, sedikitnya ilmu, kemudian tersebarnya khamr, tersebarnya perzinaan. Ini termasuk diantara alamat as-sa'ah. yang sughra. Adapun yang kubra, di antaranya terbitnya matahari dari barat, Dajjal, turunnya Isa al-Masih, ini termasuk di antara alamatul kubra. Tapi kepastian kapan persisnya kiamat datang tidak ada yang mengetahui. Mboten wonten ingkang mangertos. Kunci kegaiban satu as-sa'ah. Dan bagi kita kematian kita adalah kiamat sughra, kiamat kecil. Man mata qamat kiamatuh. Barang siapa yang dia mati, maka telah tegak kiamatnya. Ini kiamat bagi dia, karena kematian artinya memutuskan semuanya dari kehidupan dunia. Wa yunazilul ghaitha, turunnya hujan. Kepastian turunnya hujan di mana, kadarnya berapa, ini curah hujannya itu totalnya berapa, ini hanya Allah yang tahu. Adapun badan meteorologi, klimatologi, BMKG, BMKG ya hanya meramal-ramal. Artinya meramal itu bukan ramalan dukun, tapi membaca tanda-tanda alam, memprediksi, tapi nggak bisa memastikan. Nggak bisa memastikan pasti nanti hujan, nggak bisa. Hanya bisa memprediksi, saya sebagai warning, membaca alamat, membaca tanda-tanda, nanti akan hujan, atau besok hujan, dan seterusnya. Tapi tidak bisa memastikan. Kemudian, yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, apa yang di dalam perut, di rahim. Di rahim, sekarang ada USG. USG itu melihat barang yang sudah ada. Bukan ghaib lagi. Kalau ghaibnya istilahnya ghaib nisbi. Artinya karena tertutup perut, kita enggak lihat, mata kita enggak lihat. Sama dengan barang-barang yang di kamar ini kita enggak tahu apa barangnya, itu namanya ghaib nisbi. Ghaib yang kita enggak tahu karena enggak lihat. Tapi yang sudah tahu dalamnya ya tahu. Bukan berarti tahu yang ghaib, tapi karena dia sudah pernah masuk dan tahu. Yang di perut kita ini ghaib. Ya, kalau sudah nyata itu enggak ghaib lagi. Kalau bagi kita ghaib nisbi. Ada alat yang bisa kemudian membaca apa yang di dalam rahim itu, karena sudah tidak ghaib lagi, udah barangnya wujud. Itu pun kadang alatnya salah. Pantembeten. Prediksinya lanang, tiba seneng, metu wedo. Kadang ada yang salah. Yang jelas tapi itu udah bukan ghaib lagi, karena bisa di barang udah nyata, kemudian bisa dibaca dengan alat. Adapun yang di rahim juga bukan sekedar blegernya bayi. Ajalnya kapan? Rezekinya bagaimana? Nasibnya bagaimana? Ini ghaib semuanya. Sehingga yang tahu hanya Allah Ta'ala. Yang keempat, wa matadri nafsun madza taksibu ghadan. Manusia enggak tahu apa yang akan dilakukan besok. Kalau soal ngerancang, bos kalian, merancang acara, saged. Tarik-tarik saged. Jam sekian subuh, jam sekian mandi, jam sekian sarapan, jam sekian berangkat kantor, jam sekian ngerjakan ini, jam sekian ke lapangan, jam sekian pindah rumah sakit. Itu bisa ngerancang. Ning namung rancangan. Kadang-kadang dalune sampun wasalam bablas mati. Ada yang kemudian ada halangan, tabrakan sehingga semua acaranya mawut, atau ada acara mendadak, kematian siapa, akhirnya acaranya besok berarti gagal semuanya. Manusia hanya tinggal hanya ngerancang. Tapi persis mengetahui besok dilakukan atau enggak tahu. Yang kelima, wa mata trinafsun mada wa mata trinafsun bi ayi arudin tamut. Manusia enggak tahu di mana dia akan mati. Boten tau lungo. Delalahnya lungo dan matinya di situ. Matinya di situ. Karena kematian kita enggak tahu. Kita yang akan marani di mana tempat kematian kita. Tempat kematian kita sudah dipastikan Allah di mana tempatnya. Dan kita enggak tahu. Dan nanti kita yang akan marani. Marani kematian, di mana kita ditetapkan kematian, kita akan datang ke situ. Entah mbuh pripun carane, yang jelas nanti akan datang ke situ sehingga matinya di situ. Sekalian ini gaib. Rasulullah SAW enggak tahu yang gaib. Sampai Nabi menegaskan, la a'lamul ghaiba. Saya itu enggak tahu yang gaib. Saya itu enggak tahu yang gaib. Lau a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Seandainya aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan. Wama massaniya dur, wama massaniya su, dan tidak akan tertimpa keburukan. Rasulullah SAW ketika perang Uhud tertimpa keburukan, mboten? Tertimpa keburukan sampai gigi serinya rompal. Seandainya Nabi tahu yang gaib, beliau akan selamat, enggak akan kena musibah rompalnya gigi. Contoh satu, dua. Waktu Aisyah sampai ketinggalan, yaitu pasukan di perjalanan perang, Aisyah leren keluar dari sekedup, terus kemudian Aisyah buang air, kemudian ternyata kalungnya hilang. Dicari-cari enggak ketemu. Seandainya Rasulullah SAW itu tahu yang gaib, ya mesti mutesang mengerahkan sahabat golei kalung. Ngerti aku ning kono. Mutesang golei, ini mutesang mengerahkan sahabat cari kalung. Ternyata kalungnya kejeruman unta. Untanya berdiri, kemudian kalungnya ketemu, menunjukkan Nabi enggak tahu yang gaib. Kemudian juga waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perang Badar, Nabi dan para sahabat keluar waktu perang Badar itu sungguhnya bukan untuk perang Badar. Tujuannya pun apa niku? Mencegat kafilah Abu Sufyan. Ternyata Nabi dan para sahabat sampai di tempat pencegatan kafilah, Abu Sufyan sudah beberapa hari yang kemarin lewat. Sehingga tidak ini kepetuk kafilah Abu Sufyan, bahkan kemudian dari Mekah mendatangkan pasukan untuk melenyapkan Nabi dan para sahabat. Sehingga yang keluar di perang Badar bukan semua sahabat yang dukdeng-dukdeng, tapi yang secukupnya untuk mencegat kafilah. Tapi di perang Badar, masya Allah para sahabat tawakalnya ibaratnya sempurna. Nabi dan para sahabat sempurna dalam bertawakal kepada Allah. Allah berikan kemenangan. Walaupun jumlah pasukan 1:3. Jumlah logistik tidak sebanding juga. Tapi tawakalnya Nabi dan para sahabat kepada Allah ibaratnya utuh. Allah kemudian yaitu bela. Ini contoh-contoh bagi sekalian bahwa Nabi enggak tahu yang gaib. Oleh karena itu orang yang mengeklaim tahu yang gaib, maka dia adalah tauhid yang membuat manusia ini keluar dari keimanan kepada Allah Ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui yang gaib, baik yang di langit maupun yang di bumi, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, semoga Yang kelima, baca. Ada, baca. Lima, seseorang atau sesuatu yang disembah dan dimintai pertolongan oleh manusia dan dia rela diperlakukan semacam itu. Tentang hal ini Allah berfirman, wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzidz zalimin. Yang artinya, dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan juga, di samping ada Tuhan Allah, maka orang itu akan kami beri balasan neraka jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Iya. Yang kelima sekalian, yang terakhir, yang termasuk dia gimbong atau pentolan tauhid adalah alladzi ya'buduhun nasu wa yad'unahu min dunillah, yang disembah oleh manusia dan mereka meminta ibadah, berdoa, menjadikan sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang disembah oleh manusia dan dia ridha wa waradhin. Kalau dia tidak ridha, maka dia bukan tauhid. Nabiullah Isa tauhid atau bukan, ikhwan? Kenapa? Enggak ridha. Walaupun Nabi Isa disembah, Nabi Isa enggak ridha. Bahkan Nabiullah Isa mengingkari. Dan Nabiullah Isa dakwanya sama dengan dakwah semua para nabi dan rasul. Sebagaimana ayat yang Allah jelaskan tentang Nabiullah Isa, wa idz qala Isa bin Maryam, wa idz qala Allah ya Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika Allah mengatakan kepada Isa, ya Isa bin Maryam. Wa Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan aku dan bapak jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah taala. Qala, berkata Nabiullah Isa, subhanak, maksud engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin, ya Allah, tidak pantas sama sekali aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Wa in qultuhu sani'aku wa in kuntu qultu faqad alimta. Seandainya aku pernah mengatakan hal itu, ya Allah, pasti engkau mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, ya Allah, dan aku tidak mengerti apa yang di dalam dirimu. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau zat yang Maha mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih, tidak ada yang aku ucapkan kepada Bani Israel kecuali seperti yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Anibudullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah yang oleh itu Rabbku dan Rabb kalian. Ajakan Nabiullah Isa adalah tauhid, tidak berbeda dengan semua nabi-nabi yang lainnya. Pas kalian, maka Isa bukan tauhid karena tidak ridha untuk disembah. Sebagaimana juga malaikat bukan tauhid karena malaikat tidak ridha untuk disembah. Demikian pula orang-orang saleh, mereka bukan tauhid karena mereka tidak ridha untuk disembah. Bahkan semasa hidupnya mengajarkan tauhid, semasa hidupnya memerangi syirik. Adapun yang tauhid adalah yang dia disembah dan dia ridha disembah. Fir'aun, dia tauhid. Kenapa, ikhwan? Karena Fir'aun memerintahkan manusia menyembah dirinya dan dia ridha disembah. Namrud, dia tauhid. Abu Jahal, dia tauhid. Kenapa? Abu Jahal tauhid kenapa, ikhwan? Hah? Kenapa Abu Jahal tauhid? Kenapa? Ya karena dia setan manusia yang menjadikan manusia terhalang dari tauhid dan dari mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Walaupun bukan disembah, tapi dia setan manusia yang telah menghalangi manusia dengan terang-terangan dari mentauhidkan Allah dan dari mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yaqul minhum inni ilahun min duni. Barang siapa mengatakan di antara mereka inni ilahun, saya adalah sesembahan min duni selain Allah taala, fadzalika najzihi jahannam, demikianlah kami membalas mereka dengan jahannam. Kadzalika najzi adh-dhalimin, demikianlah kami membalas orang yang zalim. Zalim yaitu kafir, musyrik itu zalim. Wal kafiruna humud zalimun, dan orang-orang kafir ada orang zalim. Inna syirka la zulmun azim, dan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan juga zalim dengan makna maksiat, baik maksiat untuk dia sendiri, zalim pada dirinya, atau maksiat dengan orang lain, menahan haknya, mendzalimi haknya. Ini zalim yang akan dibalas oleh Allah Ta'ala, tidak dibiarkan. Oleh karena itulah seorang muslim apabila dia pernah memiliki kezaliman dalam bentuk maksiat atau dalam bentuk dia mendzalimi orang lain, hendaknya segera diselesaikan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus, yang artinya, karena itu barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali Allah yang tidak akan putus namanya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah 256. Ayat ini menjadi dalil bahwa ibadah kepada Allah tidak akan bermanfaat sedikitpun kecuali disertai dengan menjauhkan diri dari beribadah kepada selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang hal ini di dalam sabdanya, "Mauqala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu." Ya. Wa'lam annahu yajibu 'alal mu'min ay yaqfura bitaghut hatta yakuna mu'minan mustaqiman. Dan ketahuilah, sesungguhnya wajib bagi setiap mukmin untuk mengingkari tauhid, mengingkari setan, kemudian mengingkari setiap yang mengajak kepada kebatilan, mengingkari setiap yang mengajak menyembah dirinya, mengingkari orang-orang yang mengklaim tahu yang gaib. Itu hendaknya diingkari semuanya. Diingkari, dibenci, dimusuhi. Ini adalah barok. Dan ini merupakan tuntutan sampai sehingga dia menjadi seorang mukmin yang sejati, yang mustaqiman, mukmin yang lurus. Orang tidak dikatakan mukmin sampai dia kufur dengan tauhid. Kalau hanya saya mengakui Allah sesembahan, tapi tidak mengingkari selain Allah adalah sesembahan yang batil, enggak sah, imannya enggak sah. Saya mengakui Islam adalah agama untukku, tapi aku enggak bisa mengingkari selain Islam sebagai agama yang batil. Tidak bisa meyakini selain Islam agama yang batil yang kemudian kami ingkari. Enggak bisa. Harus mengingkari. Sehingga ini adalah la ilaha illallah, harus ada penetapan, ada pengingkaran. Ada pengingkaran, ada penetapan. Pengingkaran saja ateis, penetapan saja bisa wahdatul wujud. Harus ada penetapan, pengingkaran. Pengingkaran, penetapan. Itu karakter iman menunjukkan, meminta seperti itu. Dan sesungguhnya ini semua keyakinan menuntut seperti itu. Minta maaf nih, orang yang punya keyakinan PKI, Dia yakin enggak kalau PKI-nya itu adalah ideologi yang paling benar? Yakin enggak? Yakin enggak kalau Islam dengan seperti itu paling batil dan wajib diperangi? Yakin enggak? Yakin mereka. Semua keyakinan itu menuntut kayak gitu. Tapi Islam mengajarkan akhlakul karimah dalam membangun muamalah dengan para makhluk. Famayakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur dengan taghut, iman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia betul-betul telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh, lang fisamalaha, yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wahidil ayat-ayat ini adalah dalil bahwa ibadah itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan mengkari tauhid, dan orang tidak akan masuk surga dan tidak akan dianggap muslim yang sejati kalau tidak mengkari tauhid. Wa man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'tu wa yubadu min dunillah, barang siapa yang dia mengatakan la ilaha illallah dan dia mengingkari segala yang disembah selain Allah, haruma malu wa damu, dia diharamkan harta dan darahnya, alias dia dianggap muslim sehingga tidak diperangi, dan orang yang bertauhid kepastian adalah jannah. Berkata demikian sekalian, dengan demikian telah kita selesaikan secara singkat pembahasan tentang masalah tauhid. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik ilmu dan amal sehingga punya pemahaman yang lurus dan memiliki semangat untuk mengamalkan ajaran agama, dan mudah-mudahan istiqomah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.